Dan ku sadar hidupku selama ini bagai impian. Ku cari mayang bujangan hanya sepi yang ada, hingga kau datang bersama cintamu. Hanya dirimu yang berikan damai di hatiku. Kau bawa diriku di anganmu. Hanya dirimu yang hapuskan garis gelap hatiku. Dapat ku rasakan indahnya dunia, ku rasakan dalam dirimu. Dan wajahmu kini selalu datang dalam mimpiku. Tak pernah aku bayangkan jadi indah bagiku, hingga kau